Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa tiap-tiap hari Ahad malam Senin, yaitu dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Yang lalu kita telah menyelesaikan bagian pertama dari kitab ini, yaitu Kitabu At-Tauhid, Kitab Tauhid, yang di dalamnya ada 19 bab atau 19 pasal. Dan insyaallah malam hari ini kita masuk bagian yang kedua, yaitu Kitabul Ilmi, pembahasan tentang ilmu. Dan di sini juga ada cukup banyak pasal-pasalnya. Dan penting sekali, yaitu ada 45, mulai dari pasal 20 sampai 45. Pertama-tama beliau Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala membawakan satu larangan yang nomor 20 babnya, Babun nahyi an ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Bab larangan mempelajari ilmu untuk selain wajah Allah Ta'ala. Larangan belajar ilmu untuk selain Allah. Belajar ilmu untuk dunia, untuk mendapatkan harta materi duniawi, atau karena riya, ingin dipuji, ingin didengar, ingin dilihat, dan semisalnya. Mencari ilmu bukan untuk mendapatkan wajah Allah, ridha Allah, tapi untuk dunia dan dunia. Pertama-tama beliau bawakan satu hadis yang lalu juga sempat disinggung di masalah tauhid tentang niat. Tiga kelompok yang pertama dibakar oleh Allah di neraka. Sebuah hadis yang sangat agung, yang mana salah seorang sahabat bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika mendengar hadis ini beliau pingsan. Bahkan juga ulama pada abad ini, Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ketika membacakan hadis ini beliau nangis. Awwalu man tusa'aru fihimun nar talata. Tiga kelompok yang pertama dibakar oleh Allah di neraka. Kita ambil salah satunya yang berkaitan dengan ilmu. Hadisnya sahih, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Hari kiamat dia dipanggil, didatangkan, lalu disebutkan kepadanya nikmat-nikmat Allah kepadanya, dan dia mengakui semua nikmat itu. Kemudian dia ditanya, fama amil tafiha, apa yang kamu amalkan di dunia itu? Kamu diberi ilmu dan kamu pandai baca Quran. Kemudian dia menjawab, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu waqara'tul Qur'ana fika. Wahai Allah, aku belajar ilmu dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran karena engkau. Karena engkau ya Allah, ikhlas. Lalu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari' wa qad qil. Kamu bohong. Kita hari kiamat tidak bisa membohongi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia membohongi orang gampang, amat sangat gampang. Tapi membohongi Allah tidak bisa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kamu bohong. Kamu mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu supaya kamu dapat gelar ini loh, orang alim, orang pinter. Kamu membaca Al-Quran supaya kamu dapat gelar ini loh, qari, bacaannya enak. Dan kamu telah mendapatkan gelar itu. Yang kamu cari sudah kamu dapatkan. Kamu dulu terkenal orang pinter. Kamu dulu terkenal bacaan Quranmu bagus. Dan di akhirat kamu tidak dapat apa-apa. Karena tujuanmu adalah dunia. Tumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan agar orang ini diseret di atas wajahnya. Ditelungkupkan wajahnya, diseret, dilempar ke neraka. Wal'iyadu billah. Jadi amalan akhirat untuk cari dunia. Amat sangat banyak. Demikian pula di dalam riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan yang lain-lain. Dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam beliau bersabda, la ta'allamul ilma litubahu bihi al-ulama wala litumaru bihi as-sufaha wala tukhayyaru bihi al-majalis faman fa'ala dhalika fannarun nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam, janganlah kamu mempelajari ilmu dengan tujuan untuk membanggakan diri di hadapan para ulama. Jangan pula mempelajari ilmu untuk mendebat orang bodoh. Mendebat orang bodoh. Ngalahkan orang bodoh, ngakali orang bodoh. Jangan pula kamu mempelajari ilmu untuk supaya kamu mendapatkan tempat yang istimewa di satu majelis. Barang siapa yang melakukan hal itu, fannarun nar, maka tempatnya adalah di neraka, maka dia layak untuk dibakar di neraka. Subhanallah. Dan ini nyata. Yang pertama-tama cari ilmu untuk membangga-banggakan diri di hadapan ulama, bangga-banggaan, pinter-pinteran. Atau yang kedua, cari ilmu untuk mendebat orang bodoh, ngakali orang bodoh, ngakali orang. Jadi ilmunya itu untuk ngakali orang. Karena orang berilmu kalau tidak bertakwa bahaya. Soalnya dia tahu kunci. Untuk ngakali dia tahu caranya. Diputar balikkan ayat-ayat Allah. Yang halal jadi haram. Yang haram jadi halal. Tergantung pesanannya. Pesanannya majikannya. Majikannya ingin ini halal. Cari dalil untuk menghalalkan. Majikannya ingin ini haram. Maka dia cari dalil untuk mengharamkan. Untuk mendebat orang bodoh. Atau juga mencari ilmu untuk supaya dia mendapat tempat istimewa di satu majelis. Supaya di majelis dia dapat tempat istimewa. Jadi dia tidak mau sama dengan orang lain, minta diistimewakan. Tujuan ilmunya hanya untuk itu. Kalau orang cari ilmu tujuan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fannarun nar," maka tempatnya adalah neraka dan dia layak untuk dibakar di neraka. Wal iyadu billah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Abdul Bar dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yawmal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang semestinya untuk mencari wajahnya Allah, ternyata tiadalah dia mempelajari ilmu itu melainkan hanya untuk mendapatkan secuil daripada dunia, maka nanti hari kiamat dia tidak akan mendapatkan bau wanginya syurga. Jadi ilmu yang mestinya untuk mencari wajah Allah, untuk Allah, ternyata dia mencari ilmu itu tujuannya adalah untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya syurga hari kiamat, bau wanginya syurga. Kalau kita lihat, ilmu kan ada dua macam, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu dunia, ya memang untuk dunia, cari makan, ya dapat makan saja. Ilmu macam-macam ya, kecuali kalau dia niatnya adalah niat karena Allah, untuk berkhidmat kaum muslimin dan yang lainnya, niatnya menjadikan yang biasa tadi menjadi ibadah. Tapi pada asalnya itu adalah ilmu cari dunia, cari makan, ya dapat makan. Yang kedua, ilmu akhirat, ilmu akhirat, ilmu agama. Kalau ini jelas untuk mencari Allah. Kalau orang mencari ilmu akhirat tujuannya bukan mencari Allah, mencari dunia, maka dia tidak mendapatkan baunya surga. Dan ini banyak. Terus terang saja, banyak para orang tua yang menginjeksi anaknya dengan racun yang amat sangat berbahaya. Jadi anak itu mulai kecil diinjeksi agar kelak kalau besar menjadi mesin pencetak uang, menjadi ATM. Sehingga ada istilah anakku adalah ATM-ku. Mulai kecil, kamu yang pintar anakku, belajar, jadi sarjana, jadi engineer, jadi dokter. Supaya apa? Supaya kamu punya rumah mewah, mobil mengkilat, harta berlimpah. Ini racun, ini racun. Jadi orang tua menginjeksi anaknya itu cari duit saja. Mestinya wahai anakku yang pintar jadi dokter, nanti kalau jadi dokter, orang sakit kamu sembuhkan. Yang miskin gratis, yang kaya bayar enggak apa-apa, jangan mahal-mahal. Obatnya jangan ngakali orang. Nanti ada obat murah, tidak dikasih obat murah, kasih obat mahal karena dia dapat bagian. Naudzubillah. Jadi anak itu pikirannya hanya materi saja. Setelah lulus jadi sarjana dipikir uang, uang, uang, uang. Orang tuaku mulai kecil aku disuruh jadi mesin pencetak uang. Sehingga kalau besar sarjana nganggur, stres, tidak bisa memenuhi keinginan orang tuanya. Oh, ini bahaya, racun. Yang lebih bahaya lagi, karena wahai anakku sekarang ini jadi ustadz itu prospeknya bagus. Kiai-kiai prospeknya bagus. Ya, mobilnya bagus-bagus, mobilnya merek ini, merek itu. Bahkan juga yang lainnya. Wahai anakku, kamu mondok saja di pesantren, supaya jadi kiai supaya nanti dapat harta seperti mereka. Wah, ini. Tambah bahaya lagi. Ilmu untuk mencari wajah Allah dipergunakan untuk mencari dunia. Mestinya akhirat adalah tujuan, dunia adalah sarana, oleh dia dibalik. Tujuannya adalah dunia, akhirat adalah sarana untuk mencari dunia. Ini adalah hati yang benar-benar terbalik. Dan ini banyak terjadi. Nanti masih ada lagi riwayat-riwayat yang seperti ini. Di antaranya pula adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Al-Hakim, juga Abdurrazzaq dalam Al-Musannafnya. Hadis ini adalah mauquf, yaitu sahih, riwayat ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tapi para ulama mengatakan hukumnya adalah hukum marfu'. Walaupun ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, tapi hukumnya sama dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin sahabat Abdullah bin Mas'ud mengucapkan ini kalau tidak pernah mendengarnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sahihun mauqufan wa marfu'un hukman. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah yahrumu fiha al-kabir wa yarfu fiha as-saghir wa yattakhidhuha an-nasu sunnah fa idza ghayyarat qalu ghayyarat sunnah." Bagaimana keadaanmu apabila fitnah telah meliputi kamu? Fitnah, penyimpangan, penyelewengan telah meliputi kamu. Yang mana orang-orang dewasa menjadi tua renta gara-gara fitnah itu. Anak-anak kecil tumbuh menjadi tua gara-gara fitnah itu. Dan fitnah penyelewengan itu dijadikan oleh manusia sebagai sunnah. Penyelewengan, nyimpang, dijadikan sebagai sunnah. Apabila ada orang berusaha merubah fitnah itu, merubah penyelewengan itu, manusia serentak berontak. Mereka mengatakan sunnah akan dirubah, sunnah akan dirubah. Padahal yang dirubah apa? Yang dirubah adalah penyimpangan, penyelewengan. Tapi karena sudah mengkristal, sudah mengkristal, sudah turun temurun penyelewengan itu, kalau ada orang ngerubah, ribut semuanya. Dianggap ini ngerubah sunnah. Padahal ini ngerubah penyelewengan, ngerubah penyimpangan, ngerubah bid'ah. Turun temurun bid'ahnya. Kemudian beliau, sahabat Ibnu Mas'ud ditanya, "Wa mata dzalika ya Aba Abdurrahman?" Wahai Abu Abdurrahman, kapan hal itu terjadinya? Beliau mengatakan, "Idza kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum." Apabila telah banyak qurra, para pembaca Quran, tapi sedikit orang-orang yang ahli fikih mengamalkan ilmunya. "Wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum." Apabila telah menyebar di mana-mana pemimpinmu, tapi sedikit pemimpin yang amanat. Di mana-mana pemimpin banyak, para penguasa, tapi yang amanat sedikit. "Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah." Dan orang-orang pada mencari dunia dengan amalan akhirat. Jadi akhirat dijadikan sarana untuk mencari dunia. "Wa tufuqqiha li ghairid din." Dan tidak lagi manusia itu mendalami ilmu agama. Ini fitnah ya. Timbul fitnah. Timbul penyimpangan. Yang pertama-tama adalah para qurra, ahli baca Quran banyak. Tapi fuqaha, para ulama ahli fikih yang mengamalkan ilmunya sedikit. Kemudian para pemimpin, para penguasa menyebar di mana-mana. Tapi yang amanat sedikit, enggak ada yang amanat, khianat, korupsi semuanya. Kemudian juga orang-orang mencari dunia dengan amalan akhirat. Serta manusia tidak lagi mendalami ilmu agama. Sekarang kira-kira masuk enggak di sini? Kriteria ini. Masuk enggak? Masuk semuanya. Masuk semuanya. Al-Qur'an dijadikan apa namanya? Musabaqah tilawatil Quran. Hanya saja itu dapat piala, selesai, enggak diamalkan. Sehingga peserta musabaqah tilawatil Quran tidak mencerminkan akhlak Al-Qur'an. Pakaiannya, pergaulannya, kemudian juga akhlaknya enggak ada cerminan Al-Qur'an. Kemudian juga para pemimpin di mana-mana yang amanat sedikit. Orang-orang berebut jadi pemimpin karena yang mereka pikirkan adalah uang, harta, amanat. Amanat sedikit. Hati-hati. Kalau ada orang semangat, bukan kita suudon. Ada orang itu semangat ya, semangat bukan suudon. Biasanya orang kalau semangat itu karena dia korupsi. Ini bukan suudon ya, bukan suudon. Tapi banyak seperti ini kenyataannya. Tapi tidak semuanya, banyak. Semangat. Kenapa semangat? Karena dia korupsi. Kalau enggak korupsi enggak semangat. Kalau hanya mendapatkan gajinya saja, malas kerjanya. Tapi karena dia dapat ceperan-ceperan itu, dapat korupsi sana sini, dia semangat, semangat. Termasuk pekerja di kantor, di mana-mana, itu kalau dia tidak dapat uang-uang mencuri, ngambil enggak semangat, malas. Yang menjadikan semangat karena mencuri, semangat. Amanat, cari orang amanat repot. Kemudian juga amalan akhirat dijadikan sarana mencari dunia, jelas nyata. Jadi akhirat dibuat mainan, buat mainan. Kalau perlu dipakai, enggak perlu dibuang, kayak baju saja. Demikian pula manusia tidak lagi mendalami ilmu agama. Ini sangat tampak. Contohnya saja guru agama itu kurang dihormati. Tapi guru bahasa Inggris, guru les piano dihormati. Kalau guru bahasa Inggris, guru les piano, kalau ngajar di rumah seseorang, masuknya lewat pintu gerbang. Tempat duduknya empuk. Kalau guru ngaji lewat gang, lewat dapur dulu. Subhanallah. Ilmu agama tidak ada harganya. Kemudian juga ada riwayat seperti ini, mirip. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannafnya. Demikian pula oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih. Melalui jalan salah seorang tabi'in yang bernama Sulaim bin Qais rahimahullahu ta'ala, kata beliau, khotobana Umaru fadzakara fitanan takunu fi akhiriz zaman. Sahabat Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin berkhutbah kepada kami dan beliau menyebutkan terjadinya fitnah-fitnah di akhir zaman. Fitnah, penyelewengan, penyimpangan di akhir zaman. Faqala lahu Ali, lalu sahabat Ali bin Abi Talib bertanya kepada sahabat Umar, mata zalika ya Amir, kapan terjadinya fitnah-fitnah itu wahai Amir? Subhanallah, untuk melihat di sini sahabat Ali bin Abi Talib mengakui kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab. Dengarkan khutbah, khusyuk. Kapan terjadi wahai Amirul Mukminin? Kapan terjadinya? Tidak benar kalau sahabat Ali ini memberontak, tidak menyetujui. Celakalah suatu kaum yang mencaci maki para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dijawab oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza tufukkiha li ghairi ad-din wa tu'allam al-'ilm li ghairi al-'amal wal tumisatid dunya bi 'amalil akhirah." Terjadinya fitnah-fitnah itu adalah apabila manusia tidak lagi mendalami ilmu agama. Yang dipelajari hanya ilmu umum saja. Dan apabila orang itu mempelajari ilmu tapi tidak untuk diamalkan. Ilmunya hanya untuk dikoleksi. Pengajian sini hadir, sana hadir, di mana-mana hadir tapi enggak diamalkan. Ilmunya dikoleksi, kitabnya dikoleksi. Sehingga istilahnya itu bukan mencari ilmu di pengajian, istilahnya itu adalah menyaksikan pengajian. Tidak ada bedanya dengan menyaksikan pertandingan sepak bola. Ya, menyaksikan pengajian. Sehingga kalau ditanya bagaimana hasil pengajiannya, pengajiannya wenak. Apa isinya? Wis pokoknya wenak. Tapi tidak diamalkan, lupa semuanya isinya. Jadi pengajian sama dengan menyaksikan pengajian, sama dengan menyaksikan pertandingan sepak bola. Istilahnya mau kemana? Katen delok pengajian. Bukan mencari ilmu di pengajian. Watu'allamul ilm li ghairil amal. Dipelajari ilmu bukan untuk diamalkan. Kemudian dan dicari dunia dengan amalan akhirat. Mencari dunia dengan amalan akhirat. Subhanallah. Semua ini terjadi ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di antara kandungan daripada bab ini yaitu larangan mencari ilmu untuk selain Allah. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, beliau lebih banyak menyinggung masalah orang yang riak dalam ilmu. Dalam fikihnya ya, riak dalam ilmu. Riak itu kan berarti untuk selain Allah kan? Ingin didengar, ingin dipuji, ingin dilihat, dan semisalnya. Bahkan lebih parah lagi untuk mencari dunia. Riak itu macam-macam loh. Tapi beliau di sini lebih bahas satu saja, riak dalam ilmu. Yang pertama-tama riak dalam ilmu dalam hal pakaian. Dalam hal pakaian. Jadi ada orang itu pakai pakaian compang-camping, seakan-akan menunjukkan dia adalah orang yang zuhud. Sandal jepit. Jadi simbol-simbol yang menunjukkan dia itu riak, seakan-akan supaya orang mengatakan wah ini orang zuhud. Ini bukan zuhud, bukan di pakaian. Zuhud itu di dalam hati. Ada orang pakaiannya compang-camping tapi dia lebih tamak dari orang tamak, cuman enggak ada kesempatan saja. Sebaliknya ada orang pakaiannya bagus tapi dia adalah orang yang zuhud seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya pakaian bagus-bagus terutama untuk salat Jumat, untuk salat Id, untuk menyambut tamu. Bahkan beliau punya jubah yang di bagian kerahnya dilapisi dengan sutra. Di ujung-ujung tangannya dilapis sutra. Di tengahnya dilapis sutra. Bagus untuk sholat Jumat, sholat Id, dan untuk nyambut tamu. Ini riak dalam hal pakaian. Wah, ini orang zuhud. Atau juga mencari pakaian-pakaian tertentu. Pakaian syuhrah yang menjadikan dia tenar. Pakaian ketenaran. Kemudian yang kedua, riak dalam hal ucapan. Ucapan. Ucapan ya, dia sengaja belajar ilmu tujuannya ketika ngomong itu wah indah, supaya orang mengatakan wah ini pinter, ini banyak apalnya, ini terus. Tujuannya adalah untuk mencari ridhonya manusia, dipuji, didengar dan semisalnya. Atau juga ketika baca Quran misalnya, suaranya kadang direndahkan, kadang ditinggikan, kadang tampak dia itu seperti orang sedih, kadang nangis, kadang takut. Tapi tujuannya semata-mata adalah untuk supaya orang mengatakan wah ini masya Allah, wah ini riya. Kecuali kalau memang dia tujuannya adalah lillah, lillah ya, lain lagi. Dan kita enggak bicara tentang hatinya orang. Kita bicara memang ada riya di sisi ini, di sisi ini. Tapi kita enggak boleh menuduh orang. Kemudian juga riya dalam hal amal, dalam hal amal perbuatan, orang sholat. Masya Allah, kalau di depannya orang sholatnya khusyuk, panjang. Sangat khusyuk sampai tangannya itu ke lehernya gini. Waduh, ya. Kadang tangannya di sini, wah khusyuk sekali. Padahal khusyuk bukan di tangan, khusyuk bukan di leher, khusyuk bukan di pundak, khusyuk itu di dalam hati. Tapi kalau tidak ada orang, masya Allah, sholat dhuhr 4 rakaat, 1 menit selesai. Kalau tidak ada orang, kalau ada orang 10 menit, riya, ditampakkan khusyuknya. Kemudian ada lagi riya dalam hal ilmu, ini dalam ilmu semuanya. Seperti orang yang suka ngundang dai kondang. Undang dai kondang, undang ulama, undang kiai. Itu tujuannya apa? Supaya manusia muji-muji. Wah, masya Allah, dai kondang fulan datang ke rumahnya dia. Wah, masya Allah, kiai fulan datang ke rumahnya dia. Tujuannya hanya riya semata. Undang ulama boleh, bagus. Tapi tujuannya bukan itu. Ada tidak di masyarakat seperti ini? Banyak. Jadi undang dai kondang, dai ulama supaya dipuji-puji oleh manusia. Wah, masya Allah, ulama fulan aja datang ke rumahnya. Seperti itu. Dan macam-macam, subhanallah. Riya ini adalah merupakan pintu lautan yang tidak bertepi. Maka dari itu kita perlu selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membersihkan hati kita daripada riya. Dan kita dianjurkan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dalam keadaan hamba tahu dan hamba mohon ampun ya Allah. Kalau hamba menyekutukanmu dalam keadaan hamba tidak tahu. Karena ikhlas ini berat, ikhlas ini berat. Nafsu enggak dapat bagian. Para ulama itu latihan ikhlas puluhan tahun, tapi selalu saja muncul ketidakikhlasan. Sudah latihan ikhlas, nanti muncul di sini, ditutup sini, muncul di sana, terus perjuangan. Ikhlas. Apa sih faedahnya dipuji orang? Dipuji orang apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Dan orang yang riya seperti ini rugi. Dia sudah keluar harta banyak, capek, payah, tenaga, pikiran semuanya, enggak dapat apa-apa. Bukan hanya tidak dapat apa-apa, dia dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara yang menyelamatkan kita dari riya yaitu kita tidak tambah semangat kalau dipuji dan tidak patah semangat ketika dicela. Karena orang itu kalau dipuji tambah semangat, kalau dicela patah semangat, ini dikhawatirkan enggak ikhlas. Tujuannya adalah manusia. Orang yang ikhlas monggo, mau dipuji silakan, mau dicela silakan. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau dilihat mau enggak dilihat, yang penting Allah Maha melihat. Dan juga kita membaca riwayat-riwayat tentang dahsyatnya orang yang riya hukuman mereka. Sia-sia, rugi sekali. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala membawakan bab yang kedua. Bab yang kedua ini, yang ke-21. Yang ke-21 ya, urut mulai dari awal aja. Di kitabul ilmi yaitu babuz zajri anil ilmi bi amri dunya wal inhimak fiha wal jahli bi amri al akhirah wa mujanabati asbabiha. Ini banyak terjadi. Bab larangan orang mencari ilmu dunia dan tenggelam di dalam ilmu dunia sementara dia bodoh tentang urusan akhirat dan tidak mau mempelajari ilmu-ilmu akhirat. Ilmu dunia, masya Allah. Mulai dari playgroup TK, SD, SMP, SMA. S2, S3, S1, S2, S3, profesor, doktor, gelarnya banyak, sekolah di Amerika, sekolah di Inggris, tapi agama enggak ngerti. Baca Quran enggak bisa. Allahu Akbar. Ini orang yang sia-sia hidupnya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat nomor 6 dan 7. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Mereka hanya mengetahui yang tampak daripada kehidupan dunia, sementara tentang akhirat mereka itu lalai. Yang dipikirkan dunia, dunia, dunia. Belajar cari dunia, dunia, dunia. Dia hanya tahu zahir dunia. Dia lupa batinnya dunia. Dia lupa hakikat kehidupan dunia. Allahu Akbar. Orang kalau di dunia ini tujuannya hanya cari uang, materi, cari makan. Tidak lebih daripada binatang. Sama dengan kambing, sama dengan sapi, sama dengan unta. Hidupnya untuk apa? Untuk makan. Sungguh sangat mengenaskan. Ada orang dari, misalnya dari desa pindah ke Jakarta. Untuk apa? Cari uang di sana. Buka rombong di pinggir jalan, 24 jam kerja, ibadahnya berantakan. Istilahnya hidup hanya untuk cari makan. Anaknya disekolahkan supaya pintar, dapat uang banyak untuk cari makan. Ini enggak lebih kayak binatang ini, kayak binatang. Allah menciptakan kita bukan untuk mencari makan. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada Allah, bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang semacam ini dicela oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidhu kulla ja'dariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifah bil lail 'alim bi amri dunya jahil bi amri akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar lagi angkuh. Budak kasar, sombong. Wasar, sombong. Dia tamak, kikir lagi. Tamak, pelit. Sakhabin bil aswaq, suka gaduh di pasar. Sibuk di pasar dengan urusan dunia, gaduh. Oi, barang saya, terus teriak-teriak. Oi, obral, obral, teriak-teriak di pasar. Cari dunia saja. Jifah bilail, kalau malam jadi bangkai. Tidur kalau malam, enggak bangun, enggak salat malam. Bahkan subuhnya hilang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau malam jadi bangkai. Karena dia siangnya itu sibuk kerja cari dunia, malamnya capek tidur kayak bangkai. Dia ngerti urusan dunia, pintar urusan dunia, tapi dia jahil urusan akhirat. Subhanallah. Ya inilah model orang-orang ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, hanya mengetahui bagian luar daripada kehidupan dunia, lalai tentang akhirat. Rugi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, sungguh sangat rugi kalau kita tidak mengetahui hakikat kehidupan dunia. Apa dunia ini? Dunia ini adalah lebih hina dari bangkainya kambing yang cacat. Yang suka dengan bangkai itu siapa? Siapa? Yang suka dengan bangkai itu adalah anjing. Orang yang cari dunia semata tidak lebih daripada seekor anjing. Itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 175 sampai 177. Ayat yang dahsyat luar biasa. Silakan yang di rumah dibuka ayatnya. Yang di sini nanti di rumah dibuka. Itu ayat yang luar biasa. Allah menceritakan orang yang oleh Allah diberi ilmu. Ngerti Al-Quran, ngerti As-Sunnah, ngerti ayat-ayat Allah. Tapi dia tinggalkan semuanya. Dia terfitnah oleh kehidupan dunia. Allah mengibaratkan dia seperti anjing. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah famataluhu kamatalil kalb in tahmil alaihi yalhad aw tatrukhu yalhad dhalika matalul qawmin ladhina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun sa'a matalanil qawmul ladhina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yutlil fa'ulaika humul khasirun. Subhanallah, ayat yang luar biasa. 175 sampai 178. Sebenarnya masih ada lanjutannya lagi itu ya, tapi kita cukupkan di sini aja. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bacakan kepada mereka kisah tentang seorang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Orang yang dia itu kami beri ilmu Alkitab, ilmu kitab Allah. Orang yang dia itu menjadi alimun kabir, ulama besar. Ayat ini banyak kisah tentangnya, semuanya benar, tidak bertentangan. Di antaranya berkisah tentang seorang alim kabir pada zaman Nabi Musa, pada zaman Bani Israel, yang dikenal dengan nama Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura, alimun kabir pada zaman Nabi Musa. Ilmunya tinggi. Dia punya ilmu kitab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia punya doa yang mustajab, doanya mustajab. Dia mengetahui al-ismul a'zham, nama-nama Allah yang maha agung. Tapi subhanallah, orang ini terfitnah oleh dunia. Dan setiap orang yang sifatnya seperti Bal'am, maka dia masuk di ayat ini. Quran ini kan untuk semua saja, semua siapa saja yang bisa dimasukkan di dalamnya. Jadi di sini Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah diperintahkan untuk menceritakan kisahnya orang tersebut. Punya ilmu banyak, ngerti kitab Allah, ulama besar. Fansalakha minha. Ternyata dia melepaskan ilmunya. Dia lepaskan ayat-ayat Allah. Dia tinggalkan semuanya itu. Fa'atba'ahu syaitan. Lalu dia diikuti oleh syaitan. Sehingga syaitan menguasai dia. Diberi ayat-ayat Allah, diberi ilmu enggak diamalkan. Tidak tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Akhlaknya buruk. Kemudian juga amalnya jelek. Mestinya dia itu mendapat derajat yang tinggi. Ternyata dia mendapatkan asfala safilin, derajat yang paling rendah. Dicampakkan semuanya. Ilmu dilupakan semuanya. Kitab Allah ditaruh di belakang punggungnya. Kemudian dia diikuti oleh setan sampai akhirnya setan menguasai dia. Karena orang itu kalau sudah lepas dari penjagaan Allah, dikuasai oleh setan. Dia mula-mula dijaga oleh Allah dengan ilmunya. Karena dia lepaskan ilmunya, dia dilepaskan dari penjagaan Allah. Dia dihinakan oleh Allah sehingga dia dikuasai oleh setan. Allahu Akbar. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang yang menyimpang, yang tersesat, yang menyeleweng. Pada sebelumnya dia termasuk minar rasyidin, al-mursyidin, orang yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk yang lurus. Sekarang menjadi orang yang menyimpang, dihinakan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, diserahkan oleh Allah kepada dirinya sendiri. Karena dia punya ilmu tapi dia tinggalkan ilmunya, dilanggar semuanya. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kata Allah, kalau kami berkehendak, kami akan meninggikan derajatnya. Kami akan menjadikan dia itu mengamalkan ilmunya. Sehingga dia mulia di dunia dan di akhirat. Sehingga dia terjaga dari musuh-musuhnya. Terjaga dari setan. Kalau dia mengamalkan ilmunya. Jadi orang kalau dapat ilmu, diamalkan, mulia. Inna allaha yarfa'u bihadal kitab aqwam. Wa yada'u bihi akharin. Allah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Quran, dan Allah menjatuhkan sebagian kaum dengan Al-Quran. Baca, ngamalkan, diangkat, mulia. Baca, tidak ngamalkan, rendah. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, Rasulullah mengatakan, Wal-Quranu hujjatun laka aw alaik. Quran menjadi hujjah, argumentasi yang membela kamu atau yang justru mencelakakan kamu. Kalau kamu baca, kamu amalkan, bela kamu. Kamu baca, tidak kamu amalkan, mencelakakan kamu. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi ternyata orang ini lebih suka dengan syahwat materi duniawi saja. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya, tidak mau taat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya sia-sia semuanya. Cenderung kepada dunia, mengikuti nafsunya, enggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu oleh Allah diberikan perumpamaan, famataluhu kamatalil kalb. Perumpamaan orang model ini seperti anjing. Perumpamaan tentang tamaknya dia terhadap dunia, dan benar-benar hatinya telah terputus untuk mencari dunia itu saja, enggak mikir akhirat, dia seperti anjing. Bagaimana sifatnya anjing? In tahmil alaihi yalhath au tatrukuhu yalhath. Kita datangi, dia menjulurkan lidahnya. Kita tinggal, dia menjulurkan lidahnya. Terus menjulurkan lidahnya, enggak pernah puas. Tamak dan tamak. Ada anjing menjulurkan lidah, coba kita beri makan. Beri makan, beri minum, beri makan. Lidahnya dimasukkan enggak? Menjulur terus. Tamak, enggak pernah puas. Dan orang mencari dunia, tidak ada yang pernah puas. Ada dua kelompok manusia selalu lapar, enggak pernah puas. Manhuman la yashba'an. Talibu ilmin la yashba' wa talibu dunya la yashba'. Orang yang mencari ilmu enggak pernah puas, selalu kurang, kurang dan kurang, dan ini positif. Orang mencari dunia enggak pernah puas, selalu kurang, kurang dan kurang. Sama dengan orang minum air laut, semakin minum semakin haus. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin labtagha an yakuna lahul wadi ats-tsalits." Wala yamla'afahu illa turab aw kama qala. Kalau manusia mempunyai dua lembah emas, dia ingin lembah yang ketiga, dan dia tidak akan pernah puas sampai dia masuk ke dalam tanah, mati baru selesai, menyesal, enggak ada puasnya. Ada orang itu niat, saya mau cari dunia sampai 1 miliar saja, setelah itu saya mau fokus ibadah. Iya, dapat 1 miliar, berhenti enggak dia? Tidak ada ceritanya. Yang ada, nanti aja kalau 2 miliar saya akan berhenti fokus ibadah. Dapat 2 miliar, berhenti tidak dia? Tidak berhenti. Kayaknya harus 4 miliar dulu baru berhenti fokus ibadah. 4 miliar dia dapat, berhenti tidak dia? Kayaknya 8 miliar dulu, sampai kapan? Sampai mati. Ya kalau dunia untuk di jalan Allah bagus, tapi kalau dunia disimpan di rekening saja percuma. Jadi harta miliknya ahli waris. Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kata-kata yang sangat indah dalam syairnya. Kata beliau, An-nafsu tabki ala dunya waqad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la daran lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha faman banaha bi khairin taaba maskanuhu wa man banaha bi syarrin khaba baniha. Amwaluna lidawil mirathi najma'uha wa duruna li kharabid dahri nabniha aynal muluku allati kanat musaltina hatta saqaha bika'sil mauti saqiha wa'mal lidari ghadan ridwanu khazinuha wal jaru ahmad war rahmanu nashiha qusuruha dhahabun wal misku tinatuha waz za'faranu hashisun nabitun fiha. Kata beliau, An-nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat. Jiwa kita selalu nangisi dunia, nangisi dunia. Kalau dapat senang, kalau kehilangan nangis, nangis, nangis, nangis, nangis. Padahal kita tahu, an-nasalamata fiha tarku ma fiha. Keselamatan di dunia itu adalah ketika kita meninggalkan dunia. Bukan berarti tidak boleh cari dunia loh ya. Boleh, tapi dunia yang benar, dunia yang tidak melalaikan. Kita tahu hak-hak Allah. Bukan dunia yang melalaikan, bukan dunia untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Namun kenyataannya dunia untuk dunia melalaikan. Keselamatan di dunia adalah dengan meninggalkan dunia. Kemudian beliau mengatakan pula bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan tempat setelah mati, kecuali tempat yang dia bangun sebelum mati. Kita sekarang bangun, bangun istana atau bangun apa terserah kita. Kalau kita bangun kebaikan, maka kita nanti mendapatkan rumah yang baik. Kalau bangun keburukan, dapat tempat yang buruk. Lalu beliau mengatakan harta yang kita kumpulkan, kalau enggak dinafkahkan di jalan Allah, hakikatnya adalah untuk ahli waris. Iya, kalau ahli warisnya orang-orang baik untuk amal soleh. Kalau orang jahat, mati, dikubur, dia yang capek, yang payah cari dunia, anaknya bukan doakan dia, rebutan warisan, tukaran. Ini kenyataan, kenyataan. Yang capek dia, yang dapat dosanya dia. Rumah yang dibangun mewah, waduruna likharabid dahrina baniha, rumah dibangun mewah, bangun mewah. Padahal pasti akan hancur, rusak nanti rumah itu. Ada seorang raja, dia bangun istana yang mewah. Dia panggil para arsitek, tolong bangunkan istana yang paling mewah, yang tidak ada tandingannya. Dia keluarkan dana. Dibangunkan istana paling mewah, tidak ada tandingannya. Lalu Pak Raja ini biasa kan membanggakan diri. Dia undang tokoh-tokoh. Diundang ke istananya. Ayo kamu lihat istana ini, ada cacatnya enggak? Wah, semuanya terkagum-kagum. Ada cacatnya ini. Ini paling hebat, paling mewah, paling top, sudah enggak ada saingannya. Lalu ada salah seorang soleh mengatakan, wahai Pak Raja, istana ini ada kurangnya dua. Kurangnya cuma dua. Apa kurangnya? Yang pertama-tama pemiliknya nanti bakal tua. Tua enggak bisa apa-apa, enggak bisa menikmati lagi kerajaannya. Mungkin kena stroke, mungkin masuk kursi roda. Kalau makan disuapin. Yang kedua, pemiliknya nanti mau mati. Mati, ditinggal istananya. Rajanya lemes terus. Orang-orang kaya itu paling takut mati. Iya. Saya pernah ketemu orang kaya raya, mungkin miliar, mungkin triliun. Saya bilang, saya doakan kamu husnul khotimah. Hei, jangan mati dulu. Loh, padahal husnul khotimah lo tidak mau dia. Takut mati. Jangan doa gitu dulu. Saya tidak kepingin mati dulu. Eman dia. Soalnya dia kepingin menikmati dunianya dulu. Berarti itu. Subhanallah. Tidak ada puasnya. Tidak ada puasnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Akhirat yang pasti. Jangan kita tinggalkan untuk dunia yang seperti ini. Belum pasti. Ahlamu naumin. Dunia seperti orang mimpi. Mimpi semuanya sandiwara ini. Sandiwara. Tidur, mimpi. Tiba-tiba terjaga, mati baru sadar. Au kadhillin za'il, seperti bayang-bayang yang sebentar saja menaungi kita. Innal labiba bimithliha la yukhda'u, orang berakal tidak akan tertipu dengan yang seperti itu. Ya. Ya, memang itulah dunia, berat, berat sekali. Menipu, hijau, gemerlap. Kalau kita tidak hadir pengajian, enggak hadir majelis taklim, lupa. Kalau kita masih hadir, ada yang ingatkan, sadar, ada rimnya lagi, ada rimnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina," itulah perumpamaan kaum yang mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Diberitahu ayat-ayat Allah didustakan, enggak mau percaya, enggak mau tunduk kepada Allah. "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Maka ceritakanlah kisah-kisah ini kepada mereka supaya mereka mau berpikir. Bahkan Allah menyebut mereka di surat Al-Baqarah. Mereka itu ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Mereka adalah orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Kesesatan dibeli. Hidayah yang di tangannya dibuat untuk bayar. Allahu Akbar. Kalau ada orang mempunyai permata, ditukar dengan kelereng. Ini orang pintar apa bodoh? Bodoh sekali. Lebih bodoh lagi, ini orang punya hidayah di tangannya. Tapi hidayahnya dilepas. Yang dia ambil adalah kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka tidak akan untung. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapat hidayah lagi. Soalnya mereka tahu dapat hidayah, tapi mereka tidak mau dengan hidayah. Itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pembahasan kita, yaitu kita bahas malam ini ada dua bab dari kitabul ilmi, bab 20 dan 21. Semoga saja bermanfaat, dan insyaallah pada waktu berikutnya nanti kita lanjutkan. Dan insyaallah hari Selasa nanti waktu saya, Selasa, Selasa yang pertama, Selasa ganjil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau kita berdoa dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min 'aynin la tadma', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.